بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صارمتي، ما كوشفنا الله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، katakanlah milik Allah seluruh syafaat، menunjukkan bahwasanya syafaat diminta dari pemiliknya, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar mendapatkan syafaat, hendaklah mendekat kepada pemiliknya, hendaklah berupaya untuk diridhai oleh pemiliknya. Karena kalau pemiliknya tidak ridha, enggak akan memberikan izin kepada para pemberi syafaat untuk memberikan syafaat kepadanya. Kalau pemiliknya tidak ridha, enggak akan dia mengizinkan siapapun untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Maka kalimat qul, katakanlah, adalah perintah Allah kepada nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjawab alasan-alasan musyrikin ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka dengan alasan syafaat. Dibantah dengan bantahan ini, qul, katakan pada mereka, syafaat itu milik Allah. Mengapa kalian menyembah Latta, Uzza, Manat? Mengapa kalian bertaqarrub kepada kuburan keramat Latta? Mengapa kalian bertaqarrub mencari keridhaan tempat keramat Uzza untuk mendapatkan syafaat? Qul lillahi syafa'atu jami'an, katakan pada mereka, syafaat itu milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an, ay malikuha, pemiliknya adalah Allah. Wa laisa liman tutlab minhu syai'un minha, maka tidaklah dimiliki oleh siapapun selain Allah yang mereka mencarinya pada selain Allah. Katakan bahwa mereka tidak memiliki syafaat. Wa innama tutlab mimman yamlikuha, seharusnya syafaat itu diminta kepada pemiliknya, diharapkan dari pemiliknya. Lianna dhalika ibadah, karena itu merupakan ibadah. Wa ta'alluh la yasluh illa lillah. Yang namanya ta'alluh, ibadah, pendekatan diri, taqarrub, mencari keridhaan, itu tidak pantas kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas kecuali kepada Allah. Berkata Baydawi rahimahullah, la'allahu raddun lima'asa an yujibu bihi. Kata Al-Baydawi, bisa jadi ini adalah jawaban dari alasan mereka yang mungkin mereka akan katakan, yaitu kalimat mereka, inna syufa'a ashkhasun muqarrabun. Sesungguhnya pemberi syafaat, para pembela-pembela itu kan orang-orang dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pasti diizinkan. Fanifidina azakumullah. Kata Al-Baydawi, ayat ini jawaban buat ucapan mereka, untuk alasan mereka yang mungkin akan mereka katakan. Apa biasanya mereka akan katakan? Bahwa syufa'a yang kita maksud adalah al-muqarrabun, orang-orang terdekat Allah, wali-wali Allah, rasul-rasul Allah, malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah. Maka dijawab, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan, syafaat itu milik Allah sendirinya. Seluruh syafaat Allah yang memiliki. Selesai. Artinya walaupun malaikatun muqarrabun, walaupun nabiyun mursal, walaupun awliya, tetap mereka tidak memiliki. Apa maknanya tidak memiliki? Kalau enggak diizinkan, enggak berani mereka berbicara. Karena milik Allah. Mereka enggak akan lancang, enggak akan sembarangan memberikan syafaat kecuali kalau Allah izinkan. Itu satu. Dan kalau Allah izinkan pun, kepada siapa mereka akan berikan syafaat? Juga tidak sembarangan. Mereka enggak akan berani memberikan syafaatnya kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau Allah enggak meridhoi, enggak akan mereka berani berikan pada orang tersebut. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah katakan dengan bertanya atau dengan nada tanya, man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang berani memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah? Man dalladhi yashfa'u 'indahu? Siapa yang berani memberikan syafaat di sisiku, kata Allah, kalau aku tidak izinkan? Demikian pula Allah katakan, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka enggak akan memberikan syafaat kecuali kepada yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang diberi syafaat orang yang diridhoi oleh Allah, maka hendaklah kalian jadi orang yang diridhoi oleh Allah. Otomatis dapat syafaat. Enggak perlu kalian minta ke kuburan, wahai Habib, berilah aku syafaat. Enggak perlu. Enggak perlu datang jauh-jauh ke kuburan-kuburan Wali Songo untuk menyatakan berikan pembelaan kepadaku. Enggak perlu. Kalau engkau menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, otomatis para anbiya akan memberikan syafaat. Dan nabi besar Nabi Muhammad SAW akan memberikan pembelaannya kepada kamu karena kamu diridhoi oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kalau engkau tidak diridhoi oleh Allah, mabghudun indallah, dibenci oleh Allah, siapa yang akan membela? Allah katakan dalam ayat lain, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Enggak akan bermanfaat buat mereka syafaat siapapun. Nabi sekalipun, na'am, nabi sekalipun, malaikat sekalipun, malaikat yang tertinggi sekalipun, Jibril alaihissalam, enggak akan memberikan syafaat. Mengapa? Karena yang Allah beritakan dalam ayat tersebut orang kafir. Orang kafir mabghud, dibenci oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Maka dikatakan oleh Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Enggak akan bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun, enggak terkecuali. Enggak akan bermanfaat. lahu mulkus samawati wal ard. Di dalam ayat sebelumnya diakhiri dengan kalimat milik Allah lah seluruh langit dan bumi. Ini takrirun, ketetapan dari Allah bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Dan ini menunjukkan syafaat pun milik Allah. Karena Allah malikul mulk, pemilik seluruh kerajaan langit dan bumi. Fandaraja fi dhalika mulkus syafa'ah, maka termasuk di dalamnya adalah kepemilikan terhadap syafaat. Juga milik Allah. Fa idza kana huwa malikuha, kalau Allah pemiliknya, maka gugurlah alasan siapapun untuk meminta syafaat pada selain Allah. Terbantahlah semua alasan musyrikin ketika menyembah kuburan dengan alasan meminta syafaat. Terbatalkan, terbantahkan dengan ayat ini bahwa syafaat milik Allah. Seluruh langit dan bumi milik Allah. Kenapa mintanya pada kuburan? Kenapa mintanya pada batu nisan? Kenapa mintanya pada orang mati? Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi? Siapa yang berani memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah? Wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, nazalat lamma qala al-kuffar, ayat ini turun ketika orang-orang kafir berkata, ma na'budu awthanana hadhihi illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ketika musyrikin kufar berkata, kami enggak menyembah mereka kecuali sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, katanya. Liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sebagaimana sebutkan dalam ayat lain, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mendekatkan diri kami kepada Allah. Maka Allah bantah, lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un, bahwa segala yang di langit dan yang di bumi milik Allah, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dan lillahi syafa'atu jami'an, dan syafaat milik Allah seluruhnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala membantah semua alasan orang kafir musyrikin yang menyembah kuburan, menyembah orang mati, menyembah orang soleh. Semuanya dibantah dengan satu kata, lillahi syafa'ah, milik Allah lah syafa'at. Sebab alasannya itu, apalagi siapa bilang kita menyembah kuburan? Mereka itu menuduh kami menyembah kuburan. Kami enggak menyembah kuburan. Kami hanya memberikan pada mereka apa yang mereka sukai agar mereka ridho kepada kita sehingga mereka memberikan syafaat. Emang syafaat milik siapa? Kok membuat mereka ridho? Syafaat milik Allah, harusnya membuat Allah ridho. Khonibidina azakumullah. Apalagi membuat ridho orang mati katanya dengan sesuatu yang melanggar sunnah. Meninggikan kuburannya melanggar sunnah, membangun kuburannya melanggar sunnah, memberikan pelita di kuburannya melanggar sunnah, membuat tulisan-tulisan dalamnya melanggar sunnah, tirakatan di kuburan melanggar sunnah, beribadah di kuburan juga melanggar sunnah, melanggar ajaran Nabi, melanggar ajaran Rasulullah. Apakah itu diridhoi oleh Allah SWT? Justru kalian menjauh dari keriduan Allah. Kalau menjauh dari keriduan Allah, kalian tambah jauh dari syafaat Rasulullah dan syafaatnya para orang-orang saleh. Semakin jauh, bukan semakin dekat. Qalal musannif rahimahullah, musannif membawakan dalil berikutnya, yaitu ayat dalam atau kalimat dalam ayat kursi, man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Qad tabayyana mimma taqaddama minal ayat, sudah jelas dari apa yang telah lewat dari ayat-ayat, anna syafa'ata allati nafaha al-Qur'an hiya allati tutlab min ghairillah. Sudah dijelaskan bahwa syafaat yang dinafikan oleh Allah, yang ditiadakan oleh Allah, adalah syafaat yang diminta pada selain Allah. Itu yang dinafikan, tidak ada saya akan dibela oleh fulan, aku sudah mendekatkan diri pada si fulan agar dibela. Tidak ada. Aku ingin mendapatkan pembelaan dari wali fulan. Aku sudah memberikan berbagai macam sesajen-sesajen di kuburannya agar dibela oleh wali fulan. Enggak ada. Semua syafaat yang dicari dari selain Allah tidak ada, dinafikan. Karena Allah katakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Tidaklah ada yang berani memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka hendaklah kita meminta kepada Allah, berharap dari Allah. Wa fi hadhihi al-ayah bayan anna syafa'a innama taqa'u fid daril akhirah bi'idznihi. Maka ayat ini menunjukkan bahwa syafaat akan terjadi nanti yaumul qiyamah itu dengan izin Allah. Syarat pertama, dengan izin Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, yauma idin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Yauma idin la tanfa'u syafa'ah. Pada hari itu tidak bermanfaat syafaat. Illa man adina lahu, kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Wa radiya lahu qawla, dan kalau Allah ridha dengan ucapannya. Fabayyana annaha la taqa li ahadin illa bi syartaini. Maka jelaslah bahwa syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan dua syarat. Idnur Rabbi ta'ala lisyafi' an yashfa'. Syarat pertama, izin dari Allah untuk yang memberikan syafaat. Izin dari Allah untuk yang memberikan syafaat. Yang kedua, wa ridahu 'anil ma'dzuni bisyafa'ah. Yang kedua, syaratnya keriduan dari Allah untuk yang diberi syafaat. Jadi yang memberi syafaat harus dapat izin. Yang diberi syafaat harus dapat keriduan. Yang memberi syafaat harus ada izin dari Allah. Yang diberi syafaat pun harus yang diridhoi oleh Allah. Kalau tidak diizinkan memberi syafaat, maka tidak akan ada yang berani. Malaikat sekalipun gak akan berani berbicara. Kalau sudah diizinkan, tetapi yang mau diberi syafaat tidak diridhoi oleh Allah, tidak bisa. Nabi Nuh alaihi salam menyatakan kepada Allah, inna bani min ahli, sesungguhnya anakku itu keluargaku, wa inna wa'dakal haq, ya Allah janjimu itu hak, membela anaknya. Apakah diterima oleh Allah? Padahal nabi, rasul, tapi karena anaknya kafir, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sampai Allah katakan, jangan minta kepadaku apa yang kau tidak punya ilmunya. Kau muslimin yang saya hormati. Maka jelas dua syarat ini ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa huwa ta'ala la yarda minal aqwali wal a'mali dhahira wal batina illa ma urida bihi wajhuh. Sedangkan Allah tidak ridha, Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai ucapan maupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin kecuali yang ikhlas dan murni untuk Allah. Allah enggak akan ridha kecuali kalau amalannya ikhlas untuk Allah. Kecuali kalau ucapannya ikhlas karena Allah. Kecuali kalau ibadahnya murni untuk Allah. Bagaimana kalau ibadahnya untuk kuburan, sesajen, sedekah untuk kuburan, ibadah untuk kuburan, apakah Allah ridha? Tidak. Walaki al-'abdu bihi mukhlishan ghaira syakkin fi dzalik. Dan yang Allah ridhai adalah kalau seorang hamba membawa ibadah ikhlas tadi ke hadapan Allah dalam keadaan tidak ada syak di hatinya, enggak ada keraguan di hatinya. Kama dalla ala dzalikal hadis sahih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wasayati, insyaallah akan datang nanti hadis-hadisnya, ketetapannya, riwayat-riwayatnya dari ucapan Syekhul Islam insyaallah. Qala al-musannif rahimahullah, dalil berikutnya dari musannif rahimahullah adalah ucapan Allah dalam surat An-Najm. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bermanfaat syafaatnya sedikit pun. Illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah dapat izin dari Allah bagi siapa yang dikehendaki dan diridhai. Wa kam min malakin, betapa banyak malaikat-malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, malaikat yang masya Allah, Allah sebutkan malaikat itu adalah ibadum mukramun, hamba-hamba yang mulia yang tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum, enggak pernah bermaksiat pada Allah sama sekali. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mentaati Allah, mentaati perintah-perintahnya. Itu malaikat. La ya'sunallah, enggak pernah bermaksiat. Suci, bersih. Nur diciptakan dari cahaya. Tayyib. Tapi Allah katakan apa? La tughni syafa'atuhum syai'a, enggak bermanfaat syafaatnya sedikit pun kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Liman? Liman yasha'u wa yardha, untuk siapa yang dikehendaki dan diridhai. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat wa kam min malakin dan tentang ayat man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznihi dan tentang ayat wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fa idza kana hadza fi haqqil malaikatil muqarrabun fa kaifa tarjuna ayyuhal jahilun syafa'ata hadhil andad indallah. Itu ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau yang digambarkan ini para malaikat yang mulia, yang muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah di sisinya, Allah katakan tidak bermanfaat kecuali dengan izinnya. Apalagi yang kalian harapkan, wahai orang-orang bodoh, kalian harapkan dari tandingan-tandingan Allah, dari berhala-berhala kalian, dari kuburan-kuburan keramat kalian, dari pohon-pohon keramat kalian. Wa huwa lam yashra' ibadataha, padahal Allah tidak mensyariatkan untuk kalian beribadah pada kuburan. Allah tidak mensyariatkan kalian untuk beribadah pada tempat keramat, pohon keramat, batu keramat, keris keramat, sumur keramat. Khana bidin azakumullah. Apakah mereka menyembah tempat-tempat keramat itu karena syafaat juga? Naam. Kenapa kok kayu ini dikeramatkan? Pernah disendiri oleh wali. Kenapa batu ini dikeramatkan? Karena ini dulu waliullah fulan, Syekh Maulana fulan duduk di sini ketika mengajarkan ta'lim tauhid. Kenapa kok pohon ini? Karena pohon ini dulu waktu Syekh beristirahat di bawahnya terjadi begini dan begitu. Maka ini semua adalah benda-benda yang diridhoi oleh Syekh Maulana Fulan ibni Fulan. Kalau kita agungkan tempat-tempat ini, niscaya walinya akan memberikan syafaat pada kita. Astagfirullah. Astagfirullah. Cara berpikir musyrikin persis. Cara berpikir jahiliyah. Maka Ibnu Katsir pun menyatakan fa kaifa tarjuna ayyuhal jahilun, bagaimana kalian berharap wahai orang-orang bodoh kepada benda-benda tadi, mengharapkan pembelaan-pembelaan syafaat. Malaikat saja enggak berani berbicara kalau enggak diizinkan oleh Allah. Bal qad naha anha ala alsinati jami'i rusulih, bukan hanya tidak diperintah untuk menyembah benda-benda tadi, bukan hanya tidak diperintah untuk bertaqarrub kepada benda-benda tadi, bahkan dilarang. Allah larang melalui lisan para rasulnya, jangan kalian besarkan kuburanku, jangan kalian sembah kuburanku, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Wala tubna alaiha, dan jangan dibangun di atasnya. Jangan kalian menyalakan suruj, pelita-pelita. Jangan kalian ila akhirih. Sekian larangan hadis-hadis sahih yang tidak diragukan kesahihannya. Wa anzala bin nahyi an dhalik jami'u kutubi. Bahkan turun larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di kitab terakhir, di semua kitab-kitab. Ingat, masalah tauhid tidak berbeda seluruh para rasul. Dari Nuh alaihi salam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad SAW tidak berbeda dalam masalah tauhid. Mungkin cara beribadahnya berbeda-beda, bentuk ibadahnya, tetapi tauhid tidak berbeda, sama. Seluruh para anbiya melarang untuk meminta pada selain Allah. Seluruh para anbiya mengucapkan kalimat yang sama. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bahkan Allah kisahkan dengan kalimat yang sama pula. Wattaqullaha wa athiyun. Allah kisahkan semua anbiya dan diakhiri dengan kalimat-kalimat mereka yang sama. Wattaqullaha wa athiyun. Bertakwalah pada Allah dan turuti aku. Bertakwalah pada Allah dan turuti aku. Takwanya kepada Allah, tata caranya ikuti nabinya masing-masing. Maka ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, hendaklah kita harapkan syafaat dari Allah. Dan kita tahu bahwa tidak mungkin mereka para syafa'at, para syafi', para pemberi syafaat, memberikan syafaat kecuali pada orang yang diridhoi oleh Allah. Maka carilah dari Allah dengan mencari keriduan Allah. Qala al-musannif rahimahullah, musannif membawakan dalil berikutnya, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharrah لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Katakan, kata Allah pada nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qulidu alladhina za'amtum, katakan pada mereka, panggil, silakan panggil orang-orang atau benda-benda atau makhluk-makhluk yang kalian anggap bisa membela kalian selain Allah. Silakan panggil mereka semuanya. Mereka, kata Allah, la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Semua yang kalian seru, semua yang kalian harapkan akan membela, semua yang kalian minta pembelaannya selain Allah, kata Allah, mereka memiliki kelemahan-kelemahan. Pertama, la yamlikuna mithqala dzarrah, tidak memiliki sedikit pun di langit dan di bumi. Enggak ikut memiliki. Bagaimana mungkin akan memberi? Faqidus syai la yu'ti, yang tidak punya enggak akan bisa ngasih. Sedangkan langit dan bumi milik Allah. Sedangkan yang kalian sembah, siapapun itu, apakah aulia ataupun kuburan para wali ataupun apa saja, tidak memiliki sedikit pun di langit ataupun di bumi. Kedua, wa ma lahum fihima min syirkin, dan mereka tidak ikut andil dalam kepemilikan langit dan bumi. Sudah tidak memiliki, ikut andil pun tidak. Tidak ikut campur sama sekali. Yang ketiga, وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ, dan Allah tidak butuh pendukung, dan Allah tidak perlu para pendukung-pendukung. Artinya mereka, benda-benda yang kalian anggap sebagai pembela, itu bukan pendukung Allah. Artinya bukan partner Allah. Allah gak perlu. Allah gak perlu partner. Baik. Yang keempat, wa ma tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinalah. Dan mereka tidak akan bisa memberikan pembelaan syafaat kecuali dengan izin Allah. Sudah. Mau apa lagi? Alasan-alasan musyrikin menyembah kuburan orang soleh terbatas semua. Ada yang menganggap bahwa wali fulan ikut campur dalam memiliki alam semesta, dibantah oleh Allah. Tidak. La yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki sebiji dzarrah pun. Tapi kalau gitu bukan memiliki sih, cuma ikut andil dalam mengatur alam. Tidak. Mereka tidak ikut sedikit pun andil dalam mengatur alam semesta. Jangan dikira tidak ada aliran seperti itu. Ada. Aliran sufi menganggap bahwa wali itu bertingkat-tingkat. Ada wali paling tinggi, wali kutub. Ada nujaba, ada nuqaba, ada arba'un wa arba'un, ada sab'un wa sab'un. Ada yang 44 jumlahnya, ada yang 77 jumlahnya. Dan mereka memiliki poros-poros ikut mengatur alam semesta. Dibantah oleh Allah. Tidak. Tidak ada yang ikut mengatur alam bersama Allah sedikit pun. Satu makhluk pun. Alasan apa lagi biasanya orang menyembah orang saleh atau menyembah kuburan keramat, kuburan habib, kuburan wali? Ya memang bukan memiliki, bukan ikut andil, tapi dia kan partnernya Allah. Tidak. Tidak ada. Allah tidak butuh. Allah tidak perlu adanya dhahir. Wa ma lahu minhum min dhahir. Allah tidak perlu pendukung-pendukung, tidak perlu. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Bisa. Berarti di hadapan Allah semua makhluk. Naam. Setinggi apapun kedudukan aulia, mereka makhluk, dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah, enggak bisa mengatur apapun. Enggak bisa menakdirkan apapun. Walaupun para anbiya, walaupun para malaikat, semuanya diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Tidak bisa menakdirkan apapun. Ini tauhid. Ini tauhid, mengesakan Allah dalam masalah qudrah. Mengesakan Allah dalam masalah kekuasaan, pengaturan, takdir, hanya Allah satu-satunya. Yang lain enggak ikut andil dalam mengatur apapun. Yang keempat, alasan yang sedang kita bahas, alasan syafaat. Agar nanti mereka membela kita di hadapan Allah, agar mereka nanti memberikan syafaat pada kita di hadapan Allah. Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Dan tidak akan ada yang memberikan syafaat tanpa izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fil kalami ala hadil ayah. Ibnul Qayyim mengomentari ayat ini. Wa qad qata Allahul asbab. Ayat ini kata Ibnul Qayyim memutus semua alasan-alasan mereka yang bergantung dengannya para musyrikun. Ini alasan-alasan yang dipakai oleh musyrikin seluruhnya. Fal musyrik, seorang yang musyrik, yang berbuat syirik, berdoa pada kuburan, meminta syafaat kepada benda-benda mati, kuburan dan arwah. Innama yattakhid ma'budahu lamma yahsul lahu minan nafa'. Kata Ibnu Qayyim, mereka biasanya melakukan seperti itu, menyembah sesembahannya karena menginginkan sesuatu manfaat. Wa naf'a la yakunu illa mimman fihi khoslatun, dan manfaat itu tidak akan didapat kecuali oleh yang memiliki salah satu dari empat. Enggak akan bisa mendapatkan manfaat kecuali kalau dia memiliki langit dan bumi, atau ikut andil dalam kepemilikan, atau dia menjadi partnernya, partner pemilik, atau paling tidak bisa membela di hadapan Allah. Empat alasan inilah yang sering dijadikan alasan oleh musyrikin ketika menyembah tempat keramat, kuburan keramat, pohon keramat, dan seterusnya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadil arba, empat perkara ini, imma malik, bisa jadi pemilik, lima yuriduhu, pemilik apa yang diinginkan oleh penyembahnya. Fa in lam yakun malikan kana syarikan lil malik, kalau bukan pemilik paling tidak dia sekutunya pemilik. Itu pun dibantah, tidak ada. Fa in lam yakun syarikan kana mu'inan lahu, kalau bukan ikut andil dalam kepemilikan paling tidak mu'in, penolong, partner, pembantu, pendukung sang pemilik. Itu pun dibantah oleh Allah, tidak ada. Allah tidak membutuhkan thahir. Fa illam yakun mu'inan, kalau bukan mu'in, bukan pembela penolong, bukan penolong pemilik, bukan partner pemilik, kana syafi'an, paling tidak bisa membela nanti. Itu pun ditiadakan oleh Allah. Fanafa subhanahu al-maratibal arba, maka Allah nafikan keempat-empatnya. Nafyan murattaban, dinafikan dengan berurutan. Muntaqilan minal a'la ilal adna, berpindah dari yang paling besar sampai yang paling bawahnya. Apa yang paling besar? Anggapan bahwa makhluk tadi memiliki langit dan bumi, ini besar sekali. Enggak ada yang memiliki kecuali Allah. Turun. Ya paling tidak ikut andil memiliki. Tidak juga. Atau paling tidak pendukung sang pemilik. Allah tidak butuh pendukung. Atau paling tidak pembela. Pembelaan pun dinafikan oleh Allah tanpa izin. Kalau enggak diizinkan oleh Allah, enggak akan bisa. Kok yakin bahwa orang mati ini nanti akan membela? Pertama, yakinkah kalau dia benar-benar soleh? Mungkin dohirnya soleh, hatinya kita gak tahu. Itu satu. Kalau benar-benar soleh, apakah dia diizinkan untuk memberikan syafaat kepadamu oleh Allah? Belum tentu juga. Kalau dia diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, apakah engkau akan kebagian? Artinya apakah engkau diridhoi oleh Allah? Belum tentu engkau diridhoi oleh Allah. Berarti yang perlu sekarang adalah agar engkau menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Untuk menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, jangan minta kepada makhluk, jangan minta pada kuburan, walaupun minta syafaat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanafa, maka Allah nafikan semuanya. Dari pertama nafa kepemilikan, habis itu menafikan sekutu, habis itu menafikan mudaharah, habis itu menafikan syafa'ah. Wa athbata syafa'atan la nasiba fiha li musyrik, setelah itu mengecualikan, kecuali dengan izinnya, dan yang dikecualikan mereka enggak kebagian. Syafa'at yang dikecualikan, kecuali syafa'at yang diizinkan, itu pun mereka enggak kebagian. Kenapa? Karena mereka sudah musyrik, menyembah selain Allah, doa pada selain Allah, beristighatsah pada selain Allah. Sedangkan syafaat akan diberikan pada orang yang diridhai oleh Allah. Orang yang diridhai oleh Allah adalah orang yang tidak berbuat syirik. Itu diridhai oleh Allah. Fakafa bihadhil ayah nuran wa burhana, maka cukuplah ayat ini sebagai cahaya, sebagai bukti yang sangat jelas. Wa tajridan litauhid, sebagai pemurnian tauhid. Wa qat'an li usul syirki wa mawaddihi liman aqalaha. Dan ini ayat ini cukup untuk memutus semua alasan-alasan musyriki. Memutus semua alasan-alasan mereka bagi siapa yang bisa mengerti dan memahaminya. Wal Qur'an mamlu'un min amsalihha wa nadha'irihha, sedangkan Al-Qur'an penuh dengan ayat-ayat yang seperti ini, yang semodel dengan ini. Walakin aktsarun nas la yash'urun, tetapi kebanyakan manusia tidak merasa, tidak memahami, tidak mengerti. Bidukhulil waqi' tahtahu, tidak merasa masuknya kenyataan mereka di dalam ayat ini. Gak merasa. Baca saja, lewat. Baca terjemahannya, ya dibaca juga gak merasa kalau apa yang dilakukannya termasuk di dalamnya, lewat. Bahkan ketika duduk di kuburan tirakatan ingin cari syafaat ke kuburan, dia baca Quran dan baca ayat ini, lillahi syafa'atu jami'an, baca man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Dia baca di kuburan dalam keadaan mengharapkan syafaat dari orang mati. Kan aneh ya. Dia tidak merasa kalau apa yang dilakukan termasuk dalam ayat itu. Ini musykilah, ini musibah. Wa yadhunnuhu fi naw'in wa qaumin qad khalau min qabl. Mereka kira bahwa itu berkait dengan satu jenis syirik yang sudah lewat, untuk satu kaum yang sudah lewat dahulu. Itu yang Bapak baca itu apa? Mana ini? Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Ini itu tentang dulu, masa-masa jahiliyah nyembah Lata. Wah, mereka itu memang bodoh sekali. Kok nyembah patung, nyembah berhala? Ini dibantah oleh Allah. Pembelaan itu bukan dari berhala, dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kamu duduk tirakatan di sini ngapain? Enggak sadar. Bahwa dia duduk tirakatan di situ mengharapkan syafaat dari si mayit dengan cara yang tidak diajarkan. Ibadah diajarkan di masjid, mereka kerjakan di kuburan. Salat disuruh di masjid, mereka salat di kuburan. Mereka selalu menerangi rumah-rumah mereka agar jangan seperti kuburan, mereka justru menerangi kuburan, menggelapkan rumahnya. Semuanya dengan harapan pengen dapat pembelaan. Tidak merasa kalau yang mereka lakukan itu sama hakikatnya dengan mereka-mereka yang mengharapkan syafaat dari Latta. Karena Latta pun kuburan. Latta adalah kuburan. Silakan lihat tafsir Ibnu Katsir rahimahullah yang menafsirkan afara'aitumul Lat wal Uzza wa manat tsalisatal ukhra. Silakan baca riwayat dari Ibnu Abbas bahwa itu adalah kuburan orang saleh. Sudah masuk Isya? Belum? Wal Qur'anu mamlu'un min amthaliha. Di Qur'an ini banyak ayat-ayat seperti ini, tapi sayangnya mereka tidak merasa kalau apa yang terjadi pada mereka masuk ke dalamnya. Wala amrullah innaka in kana ulaika qad khalau faqad warathahum man huwa mithluhum aw sharrun minhum aw dunahum. Sungguh demi Allah, kalaupun memang ayat itu berbicara umat yang telah lewat, kaum jahiliyah, tetapi umat yang telah lewat telah mewariskan kesyirikannya kepada pewaris-pewarisnya yang imma mirip seperti mereka, imma lebih jelek dari mereka, wa imma di bawah mereka sedikit. Yang jelas bukan berhenti, ternyata berlanjut adanya orang-orang yang sejenis dengan orang-orang jahiliyah. Wa tanawalul Qur'an lahum katanawuli ulaik, maka tentunya ayat ini mengenai orang-orang jahiliyah sama seperti mengenai orang-orang yang sekarang yang melakukan apa yang dilakukan jahiliyah, yaitu mengharapkan syafaat dari orang-orang mati, dari kuburan orang saleh. Allah selamat wal afiat, Rasulullah hidayah wa rahmat. Silakan azan dulu.